بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن شاء الله kita akan melanjutkan. قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى الوجه الرابع sisi yang keempat, yaitu dari sisi-sisi yang menunjukkan bahwasanya tidak ada kebahagiaan, tidak ada kelezatan, tidak ada kenikmatan bagi kalbu selain Allah menjadi satu-satunya zat yang dia ibadai. Allah yang menjadi puncak dari seluruh pencariannya. Kata beliau rahimah ta'ala, anna afdalan na'imil akhirah wa ajallahu wa a'lahu 'ala al-itlaq huwa an-nadhar ila wajhi rabb jalla jalaluh. Kenikmatan akhirat yang paling afdal, kenikmatan akhirat yang paling tinggi secara mutlak adalah memandang wajah Allah tabaraka wa ta'ala, wassima'u khitabihi, dan bisa mendengar secara langsung pembicaraan yang disampaikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kama fi sahihi Muslim, sebagaimana di dalam sahih Muslim an Suhaib radhiyallahu anhu, dari Suhaib radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahlul jannati al jannata nada munadi, apabila ahlul jannah telah masuk ke dalam jannah maka akan ada zat yang menyeru, ya ahlal jannah, inna lakum indallahi maw'idan yuridu ayyun jizakumuh. Wahai ahlul jannah, sungguh di sisi Allah ada janji untuk kalian yang Allah berkehendak untuk membalas kalian dengan janji itu. Fayakulun, maka ahlu jannah pun berkata, ma huwa, apa itu? Alam yubayyid wujuhana, bukankah wajah-wajah kami telah dijadikan putih? Wa yuthkilu mawazinana, bukankah Allah telah menjadikan berat timbangan-timbangan kami? Wa yudkhilna al-jannah, bukankah Allah telah memasukkan kami ke dalam jannah? Wa nujirna minan nar, bukankah kami telah diselamatkan dari neraka? Qal, kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, fayaqsiful lahmul hijab fayangduruna ilaihi, maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pun menyingkap hijab bagi mereka dan mereka pun akan bisa memandang Allah tabaraka wa ta'ala. Fama a'tahum syai'an ahabbu ilaihim minan nadar ilaihi, maka tidak ada sesuatu pun yang Allah karuniakan kepada mereka yang lebih mereka sukai, lebih mereka cintai dibandingkan memandang wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa fi hadithin akhar, dan disebutkan dalam hadith yang lain, fala yaltafituna ila syai' minan na'im madamu yang duruna ilaihi. Maka mereka pun tidak berpaling kepada sesuatu pun dari kenikmatan-kenikmatan yang ada selama mereka itu memandang wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Fabayyana an-nabiyyu alaihi salatu wassalam annahum ma'akamali tana'umihim bima a'tahum rabbuhum fil jannah. Maka dalam hadis ini an-nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwasanya penghuni jannah bersama dengan kesempurnaan kenikmatan yang mereka rasakan dengan apa yang dikaruniakan kepada mereka oleh Rabb mereka di dalam jannah, lam yu'tihim syai'an ahabbu ilaihi minan nadar ilaihi, tidaklah Allah memberikan sesuatu pun kepada mereka yang lebih mereka cintai, lebih mereka sukai dibandingkan memandang kepadanya, dibandingkan memandang Allah tabaraka wa ta'ala. Wa innama kana dhalik ahabbu ilaihim li'anna ma yahsulu lahum bihi minal liddah wal na'im wal farh wal surur wa kurrati ain fauqa ma yahsulu lahum minat tamattu' bil aql wal syarab wal huril ain. Sungguh demikian yang terjadi. Semua itu disebabkan karena kelezatan yang mereka dapatkan, kenikmatan yang mereka rasakan, kegembiraan, kesenangan yang mereka rasakan dengan memandang wajah Allah tabaraka wa ta'ala di atas dari apa yang mereka raih, dari apa yang mereka rasakan yang berupa kenikmatan-kenikmatan dengan makanan, minuman maupun para bidadari. Wala nisbah baina alladzataini wan na'imain albattah. Maka tidak bisa dibandingkan antara dua kelezatan ini, antara dua kenikmatan ini. ولهذا قال سبحانه وتعالى في حق الكفار. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hak orang kafir, kalla innahum ar-rabbihim yawma idil la mahjubun, sekali-kali tidak, sungguh mereka di hari itu, sungguh mereka akan terhijabi dari Rabb mereka. Thumma innahum lasalul jahim. Kemudian sungguh mereka akan masuk ke dalam jahim. Sebenarnya disebutkan dalam surah Al-Mutaffifin. Fajjama'a alaihim naw'il adab. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan dua bentuk azab bagi mereka. Azabun nar. Yang pertama yaitu adanya azab neraka. Wa azabul hijab anhu subhanah. Yang kedua itu azab bagaimana mereka terhijabi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kama jama'li awliya'i naw'in na'in. Sebenarnya sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan dua kenikmatan bagi wali-walinya. Na'imu tamattu' bima fil jannah wa na'imu tamattu' bi ru'yatihi, yaitu kenikmatan dengan apa yang ada di dalam jannah dan kenikmatan dengan bisa melihat memandang Allah tabaraka wa ta'ala. Wa dzakara subhanahu hadhil anwa' al-arba'ah fi hadhihi surah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua bentuk ini. Allah sebutkan di dalam surah yang kita baca ini. Yaitu surah Al-Mutaffifin. Faqala fi haqqil arbarar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman terkait dengan hak al-abrar. Innal abrara lafi na'im. Sungguh al-abrar, mereka berada dalam kenikmatan. Alal ara'iki yang turun. Di atas pembaringan-pembaringan mereka itu memandang. Kata beliau rahimah ta'ala, walaqad hadama ma'na al-ayah man qala yanduruna ila a'da'ihim yu'adzabun. Orang yang mengatakan terkait ayat alal ara'ik yang durun, di atas pembaringan mereka itu memandang. Tapi maka orang yang mengatakan, yang dimaksud di sini yaitu mereka memandang bagaimana musuh-musuh mereka itu terazab, tersiksa. Au yang duruna ila kusurihim wa basatinihim. Atau dikatakan mereka itu memandang istana-istana mereka, memandang taman-taman mereka. Au yang duru ba'duhum ila ba'd. Atau dikatakan sebagian dari mereka memandang kepada sebagian yang lain. Wa kullu hadha udul anil maqsud ila ghairihi. Maka semua ucapan ini, semua pendapat ini telah memalingkan maksud kepada selainnya. Wa innamal ma'na, adapun makna yang benar, yang duruna ila wajhi rabbihim, yaitu mereka memandang wajah Rabbnya. Diddu halil kuffar alladzina hum an rabbihim lamahjubun. Dan yang menunjukkan ini, keadaan al-abrar ini berkebalikan dengan keadaan al-kuffar, orang kafir. Bagaimana orang kafir itu terhijabi dari Rabb mereka. Thumma innahum lasalul jahim. Kemudian mereka akan masuk ke dalam jahim. Wa ta'ammal kaifa qabala subhanahu maqallahu al-kuffar fi a'da'ihim fi dunya wa sakharu bihi minhum bididdihi fil qiyamah. Maka perhatikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membalas apa yang diucapkan oleh orang-orang kafir terhadap musuh-musuh mereka ketika di dunia ini. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membalas ejekan-ejekan yang dilontarkan oleh orang kafir terhadap musuh-musuh mereka. Bididdihi fil qiyamah, Allah balas dengan keadaan yang berkebalikan. Nanti pada hari kiamat. Fa'innal kuffar kanu idha marra bihim al-mu'minun yataghamazun wa yadhakun minhum. Ketika di dunia, orang kafir setiap kali kaum mukminin melewati mereka, maka orang kafir pun akan saling mengedipkan mata. Mereka akan menertawakan orang-orang yang beriman. Sebenarnya disebutkan surah Al-Mutaffifin ayat 32. Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun. Dan apabila orang-orang kafir melihat orang-orang yang beriman, maka mereka, yaitu orang kafir, akan berkata, sungguh mereka-mereka itu, sungguh mereka adalah orang-orang yang sesat. Faqala ta'ala, maka perhatikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membalas perbuatan, sikap orang kafir terhadap orang-orang mukmin di dunia ini. Allah menyatakan, فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Maka di hari ini, orang-orang yang beriman, mereka akan balas menertawakan orang-orang kafir. مُقَابَلَهْ تِغْلِتْ tagamuzihim wadahkihim minhum. Semua itu sebagai balasan. Balasan atas sikap mereka. Bagaimana mereka saling mengedip-ngedipkan mata. Bagaimana mereka menertawakan orang yang beriman. Thumma qal, fa'atlaqan nadar bimangdur duna mangdur. Kemudian kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memutlakkan penglihatan. Allah memutlakkan pandangan, tidak membatasi pada satu pemandangan, tidak pemandangan yang lainnya. Dimutlakkan. Wa a'la man nadaru ilaihi wa ajalluhu wa adhamuhu huwa Allah Subhanahu. Dan tentunya pemandangan, penglihatan yang paling tinggi, yang paling agung, yang bisa mereka pandang, yang bisa mereka lihat nanti di akhirat ada Allah Subhanahu wa taala. Wa nadhar ilaihi ajallu anwa'in nadhar wa afdaluha. Maka memandang Allah Azza wa Jal ini merupakan bentuk pandangan yang paling tinggi, bentuk pandangan yang paling afdal. Wa huwa a'la maratibul hidayah. Dan ini merupakan tingkat hidayah yang paling tinggi. Faqabala bidzalik qaulahum. Maka dengan itu semua Allah membalas ucapan mereka, ucapan orang-orang kafir yang ditujukan kepada orang beriman. Inna haula'i ladallun. Sungguh mereka adalah orang-orang sesat. Demikian orang kafir ketika di dunia. Di saat mereka melihat orang yang beriman, menyatakan orang yang beriman adalah orang-orang yang sesat. Fanadhar ila Rabb subhanah murad min hadainil mawdu'ain wala bud. Maka memandang wajah Allah tabaraka wa ta'ala, itulah yang dikehendaki pada ayat yang disebutkan di dua tempat ini. Imma bi khususihi wa imma bil umum wal itlaq. Ini bisa ditunjukkan dengan kekhususannya atau bisa ditunjukkan dengan keumuman dan kemutlakannya. Wa man ta'ammala siyaq lam yajid al ayatain tahtamilan ghairu iradah dhalik khususan ay umuman. Maka barang siapa yang memperhatikan konteks daripada ayat, dia tidak akan menjumpai ayat ini bisa dibawa kepada makna selain yang telah disebutkan di depan, baik itu secara khusus maupun secara umumnya. Tidak ada makna lain yang dikehendaki selain memandang wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kama annahu lanisbah lin'im ma fil jannah ila an-na'im an-nadhar ila wajhil a'la subhanah. Dan sebagaimana tidak bisa dibandingkan kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam jannah dengan kenikmatan bisa memandang wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Fala nisbah li na'imi dunya ila na'imi mahabbatihi wa ma'rifatihi wa syauqi ilaihi wal anas bihi. Maka demikian tidak bisa dibandingkan kenikmatan di dunia ini, tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan bisa mencintai Allah, bisa mengenal Allah, rindu untuk bertemu dengan Allah. Bal liddatan nadar ilahi subhanah tabi'ah li ma'rifatihim bihi wa mahabbatihim lahu. Bahkan kelezatan memandang wajah Allah tabaraka wa ta'ala di akhirat nanti, ini mengikuti pengenalan mereka, rasa cinta mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala ketika di dunia ini. Semakin kuat pengenalan mereka, semakin besar rasa cinta mereka kepada Allah, maka akan semakin besar kelezatan yang mereka rasakan di saat memandang wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Fa innal lidah tadba'u syu'ur wal mahabbah. Maka sungguh yang namanya kelezatan itu akan mengikuti perasaan dan rasa cinta. Fa kullama kana al-muhib a'raf bil ma'hbub. Maka perhatikan, Ketika seseorang yang mencintai semakin mengenal yang dicintai, wa asaddu mahabbatillahu, dan semakin kuat rasa cintanya, kana iltidaduhu biqurbihi wa ru'yatihi wa wusulihi ilahi a'dham, maka kelezatan yang dia rasakan ketika bisa dekat dengan yang dia cintai, bisa memandang yang dia cintai, bisa meraih yang dia cintai, tentunya akan lebih besar. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.